Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Mulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa Ahad Ponan kita melakukan kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk hari ini biasanya kita enten pengajian Ustadz Hasanuddin, tapi beliau saat ini berhalangan karena mengantar ayahnya ke rumah sakit. Dan nanti mohon kepada Habib Muhammad untuk Fatihah. Dan kemudian alhamdulillah kita saat ini menjelang Idul Adha atau Idul Kurban. Menjelang Idul Kurban engkang pundi dikatakan juga Idul Akbar atau Idul Adha. Dan sebetulnya menurut ulama Idul Adha niku id sing paling afdol dari Idul Fitri. Cuma bagi kita wong Indonesia Idul Fitri sing luwih afdol ya. Sebab napa lek Idul Fitri akeh sing mudik, biasane ngoten. Lek Idul Adha mboten. Tapi sing pasti Idul Adha riyadine sing jagal. Blantik nggih blantik. Riyadine blantik. Al-muhim, kita memasuki saat ini bulan Dzulhijjah, bulan yang juga dikatakan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan fadilah, keutamaan-keutamaan. Dan juga secara singkat mawon, kita dianjurkan untuk berkurban baik niku kambing maupun sapi. Dan unta sebetulnya, tapi ten Indonesia mboten enten unta, maka kambing dan sapi. Kemudian niku kalau mampu, tapi kalau tidak mampu maka jangan dipaksa. Enten mungkin beberapa orang sampai membelani utang untuk kurban, sebetulnya tidak perlu. Sama dengan haji. Haji itu bagi yang mampu, apabila tidak mampu nggih jangan maksa. Kalau maksa niku malah menyusahkan diri sendiri, malah bisa-bisa boten mendapatkan haji yang mabrur. Kenapa? Karena memaksanya niku tujuannya napa? Tujuan lillah kah atau tujuan karena ingin dinamakan haji atau ingin mendapatkan status haji? Nah, maka kudu hati-hati. Kadang kita nanti yang ngotot haji boleh kepingin diwara pak kaji mang sing ten gosidah mang napa pokoknya ojo kepingin apa diceluk pak kaji. Kadang mulai tekok kajian gak diceluk kaji ngamuk, kon kira haji ku murah larang saat ini antri ini tahunan, mulai-mulai kok diceluk pak fulan bu fulanah, pak kaji fulan bu hajah fulanah. Mboten perlu, lah buat apa? Ya, sebab mangke yaumil kiamah lek haji kita mabrur nggih KTP kita mangke ten akhirat niku KTP ini ana jenenge H atau haji lek wedok. Tapi lek hajine mboten mabrur niku dibusuk kali Allah. Masih di Indonesia wis haji balak-balik. Teko Indonesia wis haji balak-balik, begitu melbu ten alam akhirat hajine dihapus. Lho napa? Oleh niate bukan niat lillah tapi niat lil menungso. Ya, karena lihat karena orang yang kena untuk bila minta lik akhirnya. Amin. Niku secara singkat mawon dan niki enten Ustaz Jufri yang insyaallah badhe menyampaikan nasihat dan juga mungkin pengalaman ketika beliau nyantri dengan Al-Walid Al-Habib guru kita bersama Al-Ustadz Alwi bin Salim bin Ahmad Al-Idrus rahimahullah dan waktu kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad.